Adik-adik, selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini kami... Alkisah, di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pemuda yang miskin bernama Salim. Dia bekerja sebagai pencari rumput. Salim mempunyai perangai yang baik, jujur, dan senang menolong. Dan satu lagi, dia senang menabung. Sampai suatu ketika... Sudah penuh. Ah... Dua buah guci penuh semua. Aku sekarang menjadi orang kaya. Iya. Aku sekarang kaya. Tapi untuk apa kekayaan ini? Aku tak punya siapa-siapa. Iya. Aku tahu. Uang ini akan kubelikan sebuah cincin yang paling indah di negeri ini. Iya, besok aku akan ke toko perhiasan. Oh, Salim? Hah? Tidak biasanya kau ke tokoku. Ada yang bisa saya bantu? Anu, Pak. Saya ingin memesan sesuatu pada Bapak. Iya, sebuah cincin, Pak. Sebuah cincin? Iya, yang paling mahal dan paling bagus. Ah, yang paling mahal dan paling bagus? Iya, begitulah, Pak. Maaf, Salim. Kau bukankah hanya seorang pencari rumput? Dari mana... sekali lagi, maaf. Apa kau mempunyai uang untuk membayar semua itu? Jangan takut, Pak. Bapak lihat ini. Yang kubawa adalah dua buah guci yang penuh berisi uang. Lihat, Pak. Saya sudah menghitungnya. Dan saya kira cukup untuk membeli apa yang saya pesan tadi, Pak. Nah, ambillah semua untuk itu. Banyak sekali uangmu. Kau peroleh dari mana? Yang jelas, saya tidak mencurinya dari seseorang, Pak. Itu semua adalah milik saya sendiri. Nah, bagaimana, Pak? Apakah Bapak bersedia membuatkannya untuk saya? Tentu, Salim. Aku pasti membuat yang paling indah untukmu. Kembalilah lagi 2 minggu dari sekarang. Nah, pasti cincin itu sudah selesai. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Sampai jumpa 2 minggu lagi. pesananku sudah selesai. Aku jadi ragu. Untuk apa aku harus memesan cincin itu? Sedangkan aku sendiri sama sekali tidak memerlukannya. Ah, yang penting ku ambil dulu barang itu. Untuk apa ya cincin ini? Iya, ku tahu. Sahabatku Ahmad pasti bisa menolong saya. Sebaiknya saya ke sana. Oh, indah sekali. Cocok dipakai oleh putri negeri Kalistan. Dia putri tercantik yang kutemui. Maksudmu, dia seorang putri? Iya, dia putri tercantik di dunia. Ah, kalau begitu, Mat, tolong berikan cincin ini padanya. Kau mau kan? Oh, tentu aku mau. Kebetulan aku akan mengadakan perjalanan ke Kalistan. Lalu, apa yang harus kukatakan pada beliau? Katakan saja bahwa persembahan ini datang dari seseorang yang tidak senang dengan kekayaan duniawi. Tidak kukatakan persembahan ini dari engkau? Jangan. Jangan sebut-sebut namaku, sedikit pun. Iya, baiklah. Kau ini memang aneh, Salim. Ah, terima kasih, Mat. Terima kasih. Aku pulang dulu ya. Iya, baiklah. Akan kusampaikan milikmu ini. Hati-hati, Lim. Berangkatlah Ahmad untuk menyampaikan titipan Salim pada Putri Raja Kalistan. Hari masih pagi ketika dia sampai di Kerajaan Kalistan. Berhenti di situ, anak muda. Ada perlu apa kau ingin memasuki istana? Saya ingin bertemu dengan Tuan Putri Kalistan. Dengan maksud apa ingin menemui Putri? Menyampaikan sebuah bingkisan dari seseorang yang dititipkan pada saya untuk Putri Kalistan. Kuharap kau tidak berbohong. Mari ku antar menghadap Putri. Yang terhormat Tuanku Putri Kalistan, hamba mengantarkan seorang muda yang ingin bertemu dengan Paduka. Oh, siapakah kau? Aku belum pernah mengenalmu. Nama hamba Ahmad Tuan Putri, seorang pedagang keliling. Lalu apa maksudmu datang menghadapku? Kedatangan hamba karena dimintai tolong oleh sahabat hamba yang ingin menyerahkan kota ini pada Tuan Putri. Terimalah Tuan Putri, agar sahabat hamba tidak kecewa. Oh, kotak apakah itu? Boleh kubuka? Tentu, Tuan Putri. Itu memang untuk Paduka. Oh, sebuah cincin yang indah sekali. Belum pernah aku memiliki cincin seindah ini. Siapakah nama sahabatmu itu? Maaf, Tuan Putri. Hamba dipesan untuk tidak mengatakannya. Lalu, apa maksudnya sehingga dia memberikan cincin ini padaku? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Hanya dia mengatakan bahwa cincin ini dipersembahkan untuk Tuan Putri dari seseorang yang tidak senang kekayaan duniawi. Sungguh aneh. Pasti dia menginginkan sesuatu dariku. Hamba rasa tidak, Tuan Putri. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Baiklah. Katakan kalau cincin ini sudah aku terima. Dan katakan pula pada sahabatmu, bila aku memberi kiriman balasan, apakah dia akan menolaknya? Hamba rasa tidak, Tuan Putri. Sahabat hamba tidak akan berbuat demikian. Baiklah. Katakan terima kasihku. Baiklah, Paduka. Hamba mohon diri terlebih dahulu. Lega rasanya telah menyampaikan pesan itu. Paman, beberapa hari ini aku merasa bingung. Mengapa, Tuan Putri? Kau tentu masih ingat hadiah yang aku terima berupa sebuah cincin. Ya, ya. Dari seorang pedagang keliling itu, bukan? Bukan dari dia, Paman. Tapi dari sahabatnya. Lalu, maksud Tuan Putri? Aku merasa dia menginginkan sesuatu dariku. Karena itulah, Paman. Siapkan seekor kuda yang baik dan satu peti pakaian yang indah-indah. Lalu kirimkan padanya. Juga tanyakan pula siapa nama orang yang memberiku cincin itu. Perintah Tuan Putri akan hamba laksanakan. Maka berangkatlah pengawal itu bersama beberapa orang lagi mencari rumah Ahmad. Dan setelah bertanya ke sana kemari, sampailah mereka di tempat tujuan. Ya, sebentar kubukakan pintu. Ah, siapakah Anda? Sepertinya aku mengenal. Benar, Ahmad. Aku utusan Putri Kalistan. Beliau mengirim kuda beserta bebannya pada sahabatmu itu. Oh, jadi kuda dan bebannya ini untuk Salim? Oh, jadi nama sahabatmu itu Salim? Ah, celaka. Aku sudah melanggar janji. Iya. Baiklah, akan kusampaikan semuanya ini pada sahabatku. Terima kasih. Baiklah, kami permisi. Mat, iya. Kulihat ada beberapa orang berpakaian seragam kerajaan datang ke rumahmu, Mat. Ada apa? Oh, itu kabar gembira, Lim. Kabar gembira apa? Kau lihat kuda itu? Iya, iya. Yang tertambat di pohon itu? Iya, aku melihat seekor kuda yang gagah dan sebuah beban di punggungnya. Nah, Lim, itu semua untukmu dari Putri Kalistan. Ayo kita ambil. Oh, pakaian. Iya. Pakaian Lim yang indah-indah. Iya. Wah, pakaian yang indah. Oh. Mat. Dari mana putri itu mengetahui tempat tinggalmu? Maaf, Lim. Aku memberitahukan pada beliau. Ah, kamu. Lalu apa yang harus kuperbuat dengan pakaian yang bagus-bagus ini, Mat? Aku tuh tidak pantas memakainya. Aduh, Mat, bagaimana mungkin seorang pencari rumput mengenakan pakaian bangsawan? Ada-ada saja. Sudahlah, Lim, simpan saja. Siapa tahu kelak kau menjadi pangeran. Namanya nasib, Lim. Siapa yang tahu? Ah, kau mulai menghina aku namanya. Begini saja. Siapakah pangeran yang paling tampan yang pernah kau temui? Aduh, Lim, kau mau apa lagi? Ayolah, katakan saja. Kau kan sahabatku. Menurut penglihatanku, adalah Pangeran Rashid dari negeri Suahasa. Dia seorang pangeran yang jujur, rajin bekerja, dan memperhatikan kehidupan rakyat. Kalau begitu, berikan semua itu padanya, Mat. Wah, rencana apa lagi yang kau inginkan, Salim? Kau sepertinya menjadi sinting. Sudahlah, Mat. kau kan tahu cara hidupku. Tolonglah. Baiklah, Lim. Demi persahabatan kita. Kemudian, Ahmad melaksanakan permintaan sahabatnya itu. Tanpa suatu kesukaran, dia berhasil menemui Pangeran Rasid dari negeri Suahasa. Pengawal, alangkah baiknya orang yang mengaku sebagai seseorang yang tak senang kemewahan duniawi itu ya. Benar, tuanku. Sudah beberapa hari ini aku memikirkan balasan apa yang pantas kuberikan padanya. Hamba juga tak tahu, tuanku. Tapi bagaimana kalau sebuah kapal laut? Aku rasa dia pasti sudah memilikinya. Aku yakin dia pasti orang yang kaya raya. Bagaimana kalau kuda? Kuda di negeri kita terkenal kuat dan besar. Pasti di negerinya jarang ada kuda semacam itu. Iya, betul tuanku, betul. Bukankah itu kebanggaan negeri kita? Hamba setuju, Pangeran. Kalau begitu, siapkan 10 ekor kuda yang paling gagah. Hamba akan segera menyiapkan, tuanku. Antarkan segera ke negeri orang itu. Ya, sebentar kubukakan pintu. Selamat siang, Ahmad. Kau masih ingat padaku? Oh, bukankah kau pengawal Pangeran Rashid? Ya, benar, benar. Kedatanganku ingin menyampaikan 10 ekor kuda ini pada sahabatmu dari Pangeran Rashid. Oh, terima kasih, Tuan. Pasti akan kusampaikan pada sahabatku itu. Mari, Tuan. Mari, silakan masuk. Tidak. Terima kasih. Aku harus segera kembali. Sampaikan salam Pangeran padanya. Permisi dulu. Aduh, Mat, Ahmad, apa yang harus kulakukan dengan kuda-kuda ini? Sudah, kau pelihara saja baik-baik. Aku tak membutuhkannya. Bagaimana ya? Aku jadi bingung, Mat. Begini saja. Iya? Iya, begini. Berikan saja kuda-kuda ini pada Putri Kalistan. Aduh, Salim. Kok ini bagaimana? Aku harus mengantar pesananku pada seorang langganan lusa. Tolonglah, Mat. Tolong. Biar aku saja yang mengantarkan pesananmu itu. Tolonglah, kali ini saja, Mat. Baiklah. Tapi kau janji untuk mengantarkan pesanan langgananku. Gagah-gagah sekali kuda-kuda itu. Terima kasih atas pemberianmu, Ahmad. Katakan itu pula pada sahabatmu. Baik, Tuan Putri. Ya, hamba ingin mohon diri dulu. Tunggu. Aku ingin memberikan sesuatu pada sahabatmu itu. Lihatlah. Di luar sudah dipersiapkan 5 ekor keledai dengan bebannya berupa emas. Berikan pada sahabatmu itu dan katakan terima kasihku. Tapi Tuan Putri, sahabat hamba pasti tidak mau menerimanya. Apa? Dia tak mau menerimanya? Kalau begitu, aku juga tak mau menerima pemberiannya. Baiklah, Tuan Putri. Kalau begitu, hamba mohon diri. Thank you. Aduh, Mat, bagaimana ini? Aku tak menginginkan semuanya itu, Mat. Bagaimana, Mat? Itu kan sudah rezekimu, Salim. Bukankah kau sekarang menjadi kaya raya? Terimalah, hah? Kau memang beruntung, Salim. Wah, tak mungkin, Mat. Bagaimana kalau aku minta tolong padamu sekali lagi? Mm-hmm. Berikan semua itu pada Pangeran Rashid. Ah, tidak mungkin, Salim. Pekerjaanku sudah beberapa hari tertunda karena kamu. Mat, tolonglah, Mat. Tolong. Aduh, Mat. Kau senang melihat sahabatmu bingung begini. Salim. Tolonglah. Baiklah, kalau begitu. Aku berangkat sekarang. Demikianlah, akhirnya Ahmad menghadap Pangeran Rashid dan memberikan keledai dan emas itu. Pada saat Ahmad berpamitan pulang, Pangeran memberikan 50 ekor keledai dengan beban emas. Tentu saja hal ini membuat Ahmad pun menjadi semakin bingung. Bukan itu saja, Pangeran juga berkehendak akan berkunjung ke rumah Salim. Aduh, apalagi yang harus kuperbuat? Aduh, keledai serta emas-emas itu sama sekali tidak kuinginkan. Mat, kalau begitu, berikan saja pada Putri Kalistan. Aku menjadi ikut gila dengan segala perbuatanmu itu, Salim. Bagaimana mungkin? Aduh. Tolonglah, Mat. Tolong. Katakan, aku tak membutuhkan semua yang telah kuberikan itu. Katakan. Dan jangan mau bila diberi sesuatu. Baik. Baiklah, Salim. Aku berangkat sekarang. Wah, pasti sahabatmu itu seorang yang kaya raya. Aku sudah tak mungkin lagi membalas pemberiannya. Kalau begitu, aku akan datang untuk mengucapkan terima kasih. Katakan hal itu padanya. Baik, Tuan Putri. Salim menjadi tambah bingung mendengar kabar dari Ahmad sahabatnya. Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, iring-iringan kedua kerajaan itu datang di desa Salim secara bersama-sama. Hei, lihat pengawal. Ada iring-iringan juga di depan kita. Dia menuju kemari. Mungkin keluarga Salim. Benar, tuanku. Di dalam keretanya terdapat seorang putri cantik. Mungkin putri Tuan Salim, orang terkaya di desa ini, tuanku. Hentikan rombongan itu. Baik, tuanku. Hai, saudara. Berhentilah sejenak. Ada apakah sehingga kau menghentikan perjalanan kami? Oh, cantik sekali putri ini. Maaf. Maaf, Tuan Putri. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenal Salim, orang terkaya di desa ini? Atau mungkin Anda adalah putrinya? Oh, kita ternyata sedang mencari orang yang sama. Bagaimana kalau kita bergabung saja? Oh, saya senang sekali. Mari. Mat, oh, kau di sini. Celaka. Lem, ada apa? Kok terengah-engah begitu? Putri Kalistan dan Pangeran Rashid sama-sama sedang mencariku. Oh, mereka pasti merasa dipermainkan. Salim, seharusnya kau merasa beruntung dikunjungi orang terhormat. Oh, tidak, aku harus bersembunyi. Lihat, Mat, lihat. Oh, katakan pada mereka. Aku sudah tidak tinggal di desa ini lagi. Aduh, mereka sudah kemari. Lihat rombongan itu, Mat. Baiklah, Lim. kau bersembunyilah. Oh, Ahmad. Akhirnya kutemukan juga rumahmu. Oh, ayo, tolonglah aku dan Putri Kalistan. Tunjukkan rumah sahabatmu itu. Pangeran dan Tuan Putri. Mari, mari silakan masuk dahulu. Terima kasih, Ahmad. Aku ingin segera ke rumah Tuan Salim. Sebenarnya, Tuan Putri dan Pangeran. Iya. Yeah. Salim telah pergi beberapa minggu yang lalu. Hamba tidak tahu kemana perginya. Maaf, hamba tidak sempat memberitahukan tuanku. Tentu ini mengecewakan tuanku. Oh, padahal aku ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada seorang yang baik seperti Tuan Salim itu. Kalau begitu, sampaikan saja salam kami bila dia pulang. Selamat tinggal, Ahmad. Mari, Tuan Putri, kita pulang saja. Jangan lupa, sampaikan salam kami. Baik, Tuan. Selamat jalan. Adik, demikianlah akhir kisah ini. Rombongan itu pulang kembali dengan hati kecewa. Namun, karena perkenalan antara Pangeran dan Putri Kalistan, akhirnya mereka menjadi dua kerajaan yang saling bersahabat. Sedang Salim merasa tentram hatinya. Nah, sampai jumpa lagi pada kisah yang lain.